bersama kasih mesramu. Tiada kuduga, tiada kusangka, hatiku juga terpikat padamu. Betapa mesra di saat itu kasih berseni di senja itu. Tapi kini hanyalah kenangan hilang bersama malam yang kelam. Senja itu kau datang padaku, datang bersama kasih mesramu. Tiada kuduga, tiada kusangka, hatiku juga terpikat padamu. Betapa mesra di saat itu kasih berseni di senja itu. Tapi kini hanyalah kenangan hilang bersama malam yang kelam. Sangka kau berbuat begitu, kau lupakan janji setiamu. Sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, masih ku ingat kala kita berpisah. Kau ucapkan sumpah setiamu, air mata mengiring kepergianmu. Sungguh sedih saat itu. Kini kau kau berbuat begitu, kau lupakan janji setiamu. Sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, batang janji setiamu. Sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka. Hari perkawinan.

jangan hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah menyingsing, ku tanya matahari kapan kau kembali. Risau lama menantikanmu, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti, lama aku nanti. Hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam tiba, ku tanya bulan, tetap menanti. Relakan daku jauh darimu untuk menempuh hidupku. Biarlah hari kan berlalu, berlalu dikejar. Sisiku sayang. aku pergi, kekasih tersayang, simpanlah diriku ini di dalam hati. Demi kasihmu. kembalilah sayang, kembali padaku demi cintamu. kesalahanmu. Ku hanya ingin dapat bertemu. Bila bertemu, puaslah hatiku. Bila bertemu, thank you. pergi tak tentu arah. Tinggallah hanya kenangan di dalam hati. Oh sedih, bagaikan angin berlalu.

hatiku. Kini telah berguguran helai demi helai. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Akan menjadi lain di tempat. Dalam hati. tanganku ini untuk kasihku di seberang yang kini tetap terbayang. Biarpun waktu berganti masa, tunggu saatnya akan tiba. Pada saat mendatang, kau akan ku jelang. Thank you.